Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa di malam hari ini kita sudah akan mendekati bulan Ramadan. Demikian pula ayyamul utlah, hari-hari libur bagi para santri dan para santriwati. Kayaknya besok penerimaan rapot ya. Nah, satu waktu yang sudah mungkin dinanti oleh setiap santri dan santriwati, yang setelahnya sudah bisa dipastikan mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun yang perlu untuk kita berikan tanbih di pembahasan pada malam hari ini adalah masa-masa libur, atau demikian pula untuk ikhwah masa-masa dimana nantinya kita akan masuk di bulan Ramadan. Tentu aktivitas ma'had tidak sebagaimana biasa, yang ramai dengan santri, pelajaran KBM berjalan, aktivitas hifdzul Quran dalam setiap subuhnya, asarnya itu terlihat semarak. Namun di hari-hari nanti ke depan, sebetulnya kita dihadapkan dengan bulan yang mulia dan afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang di bulan tersebut ibaratnya terkhusus bagi para santri dan santriwati, bukan hari-hari mereka libur. Dalam arti kata, di bulan tersebut bukan dijadikan sebagai ayyamun naumi wal akli wasyurbi, hari makan, minum dan tidur bersukaria, ayyamul la'ib wal lahu, tidak demikian. Namun bulan tersebut adalah bulan yang memiliki keistimewaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dahulu para salaf, mereka berdoa sebelum datang bulan Ramadan selama 6 bulan berturut-turut, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah pertemukan mereka dengan bulan tersebut. Selama 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Karena di bulan itu adalah bulan yang yudha'af fihil amal, dilipat gandakan amalan-amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang padanya akan diangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Bulan yang seyogianya dimakmurkan dengan amalan yang saleh, dan dimakmurkan dengan membaca qiraatul Quran. Dan termasuk dari amalan yang saleh adalah talabul ilm. Seseorang menimba ilmu, menuntut ilmu. Sehingga termasuk perkara yang hakikatnya kurang tepat bila seseorang ketika masuk bulan Ramadan dia libur dari mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya ila mata tatlubul ilm, sampai kapan kau belajar ilmu, beliau mengatakan ilal mamat, sampai meninggal dunia. Tidak ada liburnya. Tidak ada apa? Liburnya. Dimulai dari kita baligh sampai masuk ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, dari masa buayan. Kalau semisal seorang bisa memiliki kemampuan untuk belajar ilmu agama, maka lakukan ilal mahdis, ilal lahdi, sampai dia masuk ke liang lahat. Terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah sarana di zaman kita saat ini untuk seorang belajar ilmu agama demikian terbuka lebar. Demikian apa? Terbuka lebar. Kalau ingin membaca Al-Quran, walhamdulillah mushaf Al-Quran demikian banyak bisa kita jumpai dan kita dapatkan dengan beragam tulisan dan cetakan, cetakan Saudi, bahkan terjemahannya juga ada. Nah, dan bahkan walhamdulillah di zaman kita saat ini seorang walaupun jauh dari mereka para ulama, suara-suara mereka akan mudah seseorang mendengarkannya dengan via rekaman yang disebarkan, sisa didengarkan. Nah, tulisan-tulisan mereka juga walhamdulillah tersebar, sisa aktif tidaknya kita untuk membaca dan menelaah, mempelajari tulisan-tulisan mereka para al-ulama. Sehingga tentulah bila bulan Ramadan adalah bulan yang padanya seseorang dimotivasi untuk memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka termasuk pula di dalamnya talabul ilmi, seorang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus nasihat untuk para santri dan santriwati, karena hari besok itu sudah masuk hari libur. Di masa liburan tersebut perlu untuk kita tanbih, berikan peringatan agar sekali lagi memperhatikan husnul khuluq, akhlak-akhlak yang baik. Bahkan samratul ilm, buah dari al-ilm nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah munculnya akhlak-akhlak yang mulia pada diri seseorang. Terlihat ucapannya tidak ada kedustaan padanya. Terlihat pula aktivitasnya tidak ada padanya perkara-perkara yang dengannya dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak kita dengarkan di hari-hari libur sebagian santri, sebagian santriwati terjerat pada kasus-kasus yang kita dengarkan, sementara kita sendiri merasa kaget, ya kan? Kok bisa si fulan melakukan perkara tersebut? Kok bisa santriwati namanya si fulanah terjatuh dalam perbuatan tersebut? Sementara kita lihat kegiatan sehari-hari di ma'had, walhamdulillah alal khair, terlihat baik aktivitasnya, semangatnya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perhatikan husnul khuluq, baiknya akhlak, ini juga perlu untuk senantiasa diingat. Nah, jangan sampai nantinya ketika kita berpapasan gak saling kenal, akhirnya gak saling menyapa, ya kan? Oh, si fulan ustaz itu santri kita loh. Oh iya kah? Nah, gak terlihat kayak santri, makanya saya lihat kayak orang awam biasa, berjalan rambutnya dinaikkan semuanya. Nah, udah gak karu-karuan, sudah terlihat warnanya berbeda, rambutnya memakai kacamata warnanya hitam, bajunya juga demikian, celananya juga demikian, banyak robekannya, dipakai juga sama dia. Waliyadzubillah. Nah, tentu seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla berbeda dengan mereka orang-orang yang belum belajar ilmu agama. Seorang yang belajar ilmu agama, dia sudah mengerti mana itu perintah dan mana itu larangan, mana sesuatu yang wajib untuk dia kerjakan, mana sesuatu yang haram. Sehingga ilmu dikatakan nafi', bermanfaat apabila dia mengamalkan ilmu tersebut. Kita ingat hadis yang mungkin antum sudah pernah menghafalnya sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu sebagai hujjah untukmu. Artinya Al-Qur'an bisa membela dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dan mengangkat derajatmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, akan membela hamba tersebut di yaumil hisab, pada hari tidak ada penolong, pada hari seseorang sedih akan amalannya, pada hari seseorang bahkan tidak bisa berkata-kata di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah perlihatkan kesalahannya. Naam, ada di sana pembelanya, di antaranya adalah Al-Qur'an hujjatun lak, akan bisa menolongmu, membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa pula au alaika Al-Qur'an sesuatu yang akan membinasakan dirimu, bukan menolongmu, tapi akan membinasakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena berbeda hukum seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Ayat ini ditafsirkan tidak hanya terkait masalah fadilah, keutamaan. Ada perbedaan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Termasuk pula tafsir dalam ayat tersebut adalah dalam hal jaza, balasan seorang yang berilmu ketika melanggar ilmunya, dia melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan dia tahu itu adalah perkara yang haram, beda hukumnya dari sisi besarnya dosa dirinya tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla dengan seorang yang terjatuh ke dalam perkara yang haram dalam keadaan dia jahil. Besar kecilnya berbeda sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga dalam buku ini butuh untuk kita berikan tanbih, ya kan, para santri dan santriwati. Ingat, kalau di rumah itu jangan bertambah liar. Nah, jangan seperti halnya binatang, ya kan, yang kita pelihara lama terlihat jinak, begitu keluar dan lewat berapa pekan saja kita tidak temui, sudah enggak kenal, ya kan, sudah liar dia, dipanggil namanya tidak melihat, menengok orang yang memanggilnya, padahal yang memanggilnya adalah orang yang memeliharanya sekian lama, sudah liar dia. Nah, kalau binatang wajar demikian, tapi kita adalah seorang muslim, apalagi seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara yang lain yang butuh untuk kita ingatkan, tatkala kita mendekati bulan Ramadan adalah persiapkan niatan yang ikhlas ketika kita melakukan amalan-amalan yang saleh di bulan tersebut. Betapa banyak amalan-amalan yang dilakukan seorang muslim di bulan Ramadhan, bila dilakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, akan menjadi pahala kebaikan untuknya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman, ia mengimani wajibnya puasa tersebut berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla sehingga dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah ihtisaban, dia berharap dari apa yang diamalkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka balasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, amalan-amalan kebaikan ataukah amalan-amalan soleh yang disebutkan di dalam hadis akan bisa menjadi sebab diampuninya dosa seorang hamba, disebabkan karena dia mengerjakan amalan tersebut, maka makna az-dzunub, dosa yang dengannya dimaafkan, digugurkan oleh Allah Azza wa Jal, adalah dosa-dosa yang bersifat shagha'irudz dzunub, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang kecil bukan dosa-dosa yang besar. Termasuk hikmah. Demikian pula menunjukkan rahmat yang besar yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap harinya itu bisa dimaafkan dan dihapus dengan dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Jangan dikira bahwasanya dosa kecil itu sedikit kita amalkan, banyak tak terhitung bahkan jumlahnya dalam setiap harinya. Kita terjatuh dalam sekian banyak dosa-dosa kecil. Berbeda dengan dosa-dosa besar, karena dari sisi bentuknya dan wujudnya itu tertentu, maka disebutkan di dalam hadis, termasuk dosa besar demikian dan demikian, bahkan tak sedikit di antara mereka para ulama yang menulis risalah mereka dan memberikan judul dengan judul kabair, dosa-dosa besar. Seperti Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah memiliki risalah yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama dikelompokkan karena dari sisi wujudnya sedikit, hanya tertentu pada dosa-dosa tersebut. Adapun dosa-dosa yang lain yang tidak disebutkan di dalam hadis itu sebagai dosa besar, maka masuk pada kategori shagha'ir adz-dzunub, dosa-dosa kecil. Ini adalah perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam hadis, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian, takutlah kalian, waspadailah dosa-dosa yang remeh, yang kecil. Dosa-dosa yang remeh, yang kecil. Karena dosa-dosa yang remeh, yang kecil tersebut bila bertumpuk akan membesar. Akan menjadi apa? Sesuatu yang besar. Tidakkah kita lihat api yang besar itu bermula dari apa? Api yang kecil, ya kan? Api yang besar itu bermula dari api yang kecil. Ketika seseorang mengumpulkan kayu bakar sehingga menjadi lautan api yang besar, itu awalnya dari api yang kecil. Ketika dibiarkan bertambah, bertambah, bertambah, sehingga jadilah menjadi sesuatu yang besar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kepada mereka para at-tabi'in, dan beliau termasuk sahabat Rasul yang terakhir, yang termasuk sahabat Rasul yang diberi umur yang panjang. Dari sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau menjumpai sekian banyak perkara-perkara yang mereka amalkan dalam keadaan tidak dilakukan oleh para sahabat di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau perhatikan amalan tersebut diremehkan oleh sebagian mereka. Sehingga Anas bin Malik al-Ghafari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada para tabi'in, innakum lata'maluna amalan, sesungguhnya kalian saya perhatikan melakukan satu amalan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, dalam keadaan wujud amalan tersebut itu lebih tipis di mata kalian dibandingkan satu helai rambut. Tipis, ya kan? Coba antum jalan di lantai yang berwarna putih. Ini kebetulan masjid kita lantainya kan warnanya putih. Kalau antum jalan gak perhatian secara seksama, tidak akan melihat wujud satu rambut, satu helai rambut yang tergeletak di atasnya. Sulit, ya kan? Kecuali kalau kita mendekat, baru terlihat, ini ada serambut, dua rambut. Kecuali kalau semisal rambut tersebut terkumpul, habis potong rambut itu kelihatan rambutnya numpuk banyak. Tapi kalau satu saja enggak kelihatan rambut tersebut. Anas bin Malik menyebutkan, kalian mengamalkan satu amalan yaitu perbuatan dosa di mata kalian itu seperti halnya satu helai rambut, menunjukkan dianggap remeh dosa tersebut, dianggap tidak seberapa dampaknya dosa tersebut. Namun beliau mengatakan, kita menganggapnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal maubiqat, termasuk dosa yang membinasakan. Termasuk apa? Dosa yang membinasakan. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memuntahkan makanannya ketika mengetahui makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram. Dimuntahkan itu. Nah, menganggap itu adalah perkara yang besar, tidak boleh kita menelannya dalam keadaan itu adalah perkara yang haram. Demikian pula ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya Hasan ataukah Husain memakan kurma sedekah. Memakan apa? Kurma sedekah. Artinya kurma tersebut sudah di mulutnya. Padahal beliau masih kecil ketika itu. Masih kecil, masih muda belia, layaknya anak-anak kecil yang kita punya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke mulutnya beliau dan meminta untuk mengeluarkannya. Kahin, kahin, keluarkan, keluarkan. Sesungguhnya kita tidak boleh untuk memakan makanan dari hasil sedekah. Sedekah Allah haramkan untuk dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula oleh ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat dalam perkara ini saja mereka para sahabat berhati-hati sekali. Para sahabat berhati-hati sekali, tidak ada istilah terlanjur. Udah terlanjur ditelan gimana lagi? Nah, udah terlanjur ditelan gimana lagi? Nah, ini mereka berupaya untuk mengeluarkannya. Demikian pula lihat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau berselisih dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha seputar masalah harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seingat ana terkait harta Rasul sebagai bagian dari perang Khaybar. Sehingga falhasil setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah meminta agar supaya Abu Bakar memberikan harta tersebut untuknya sebagai ahli waris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau putrinya. Seorang putri ini termasuk dari ahli waris seseorang setelah dia wafat. Nah, namun Abu Bakar Siddiq tidak mau memberikan harta tersebut. Tidak mau apa? Memberikan harta tersebut. Permasalahan yang sepele, yang ringan, memberikan harta milik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun diberikan kepada putrinya sendiri yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pertahankan prinsip tersebut sampai wafatnya Fatimah tidak diberikan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan ucapan yang masyhur yang ma'ruf, inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Saya khawatir kalau saya tinggalkan sedikit saja dari perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan azigha, saya akan binasa, zagha, akan tergelincir. Nah, yang dengan azaih ketergelinciran tersebut akan menyebabkan binasanya seseorang di dunia sebelum di akhirat. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, falamma zaahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka tergelincir, maka Allah Azza wa Jalla gelincirkan hati-hati mereka. Kalau semisal hati seorang tergelincir, waliyadzubillah. Nah, masih mending tergelincirnya badan dalam keadaan hati itu masih ingat, masih sadar dia salah, ya kan? Masih mending badan itu melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat dalam keadaan hatinya masih menyadari itu adalah perkara yang batil. Ada kemungkinan dengan sadarnya hati ia berbenah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hati itu juga tergelincir, maka apa jadinya? Akan tersamarkan pada pemiliknya antara yang ma'ruf dengan mungkar. Disebutkan di dalam hadis, kalkuzi muzakhia, seperti halnya bejana yang dibalik. Ketika Rasulullah SAW mensifati hati seseorang ketika menyerap dosa dan kemaksiatan, satu dosa akan dititik-titik berwarna hitam, sehingga jadilah hati seorang hamba tersebut ada dua macam, ada dua bentuk hati yang berwarna putih dan bersinar. Yang kedua, hati yang berwarna hitam, legam. Rasul gambarkan seperti halnya bejana yang dibalik. Bejana yang dibalik. Kalau di zaman dahulu seseorang masak sesuatu yang menggunakan bejana, ya kan? Nah, mungkin menggunakan bejana dan yang semisalnya dia masak. Tidak ada kompor, ya kan? Tidak apa-apa, tidak ada kompor. Kalau antum melihat adanya satu periuk, ya kan, satu panci, mungkin dimasak oleh orang tua antum atau kerabat antum yang kesehariannya mereka memasak menggunakan kayu, antum akan lihat bagian bawahnya akan menjadi hitam legam warnanya, ya kan, akan menjadi hitam apa? Legam warnanya, langsung terkena panasnya api. Nah, bukan api gas, tapi api dari kayu. Nah, kita saja yang mungkin mati lampu kemudian menyalakan rumah dengan lentera. Dengan lentera, masih ada di rumah antum yang punya lentera? Biasanya bahan bakarnya apa lentera itu? Hah? Minyak tanah, ya kan? Ada enggak bahan bakar lentera dari gas? Nah, enggak ada lah, dari minyak tanah dia. Dikasih apa namanya sumbu di atasnya, terkadang dikasih apa namanya kaca yang naik ke atas. Nah, siraj, seperti hanya lentera. Kalau kita diamkan bermalam, lentera tersebut masih menyala, kita bangun tidur, gosok-gosok apa namanya hidung, ketika diambil jari kita berwarna apa? Hah? Berwarna hitam. Kosok-kosok ini gatal hidungnya dimasukin, pas keluar, oh kok ternyata jarinya hitam ya. Oh, sekalinya yang kita hisap di malam tersebut itu adalah uapnya. Nah, sehingga kotoran hitam menempel di hidung kita. Ini dalam bab ala sabil misal. Apalagi seperti halnya bejana yang diletakkan di atas bara api dari kayu, kita balik akan berwarna hitam. Artinya seperti itulah hati seorang hamba bila banyak noda-noda maksiat menempel padanya. Sebagaimana bejana yang dibalik, di samping menunjukkan hitamnya hati tersebut, yang kedua, tidak bisa menampung perkara-perkara yang baik ketika seorang ingin menuangkan di atasnya sesuatu. Bejana bila dibalik, atau mungkin ya semisalnya lah panci bila dibalik, antum ingin tuang gulai yang enak, yang lezat, apakah panci itu bisa menampung? Jawabannya apa? Tidak, ya kan? Bahkan dianggap sebagai seorang yang majnun, yang gila, tidak berakal, dia menuangkan makanan dalam keadaan piring yang seharusnya ditempatkan makanan di atasnya diposisikan terbalik. Jadinya apa? Tumpah ruah, ya kan? Makanan yang dituangkan di atasnya. Artinya apa? Demikianlah hati yang hitam tidak bisa membedakan antara nasihat dan teguran. Nasihat dianggap sebagai kritikan, nasihat dianggap sebagai celaan, sehingga dia tidak mau menerima nasihat. Bahkan mencela orang yang menasihati dirinya karena hatinya sudah terbalik, enggak bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Wal'iyadzu billah. Nah, ketika kita ingin menyampaikan kepada dirinya hadis yang seharusnya hadis tersebut akan meresap di hati seorang mukmin, tidak bisa karena terbalik. Menyampaikan Al-Qur'an juga tidak bisa karena terbalik. Memotivasi ibadah juga tidak bisa karena sudah terbalik. Diberikan apa saja ini sudah tidak bisa membedakan dan memilah mana yang layak untuk ditampung, mana yang tidak. Wal'iyadzubillah. Nah, ini keadaan orang yang sudah mati hatinya, yang sudah hitam hatinya. Dan tentu ma'asyarul ikhwah, keadaan seorang terkhusus ketika dia masuk di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, yang seharusnya dia termotivasi, tergerak untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Disebutkan tak sedikit di antara mereka para ulama sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amalan-amalan tersebut ternyata adalah perbuatan dosanya. Ia tidak bertobat kepadanya atau ia tidak bertobat darinya, tidak menyesali perbuatannya dan berbangga diri dengan perbuatan dosanya tersebut. Nah, sebagian salaf menyebutkan inni la'asillaha azza wa jalla, sesungguhnya dahulu saya ketika bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, wa inni ajidu athara dhalika fi khuluqi imraati wa dabati, saya akan menjumpai athar dampak dari kemaksiatan tersebut bahkan pada akhlak istriku dan kendaraanku. Nah, disebutkan di dalam hadis, wa innal 'abda la yuhramu minar rizqi bi dhanbin yusibuh, seorang hamba terhalangi dari mendapatkan rizki juga sama sebabnya adalah karena dosanya. Bahkan yang lebih daripada itu, terhalangnya seorang dari mengerjakan amalan kebaikan di bulan Ramadan, dia melihat si fulan, si fulan rajin membaca Al-Qur'an di ba'da subuh, ba'da az-zuhur, waktu-waktu sholat dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia target agar satu bulan bisa mengkhotamkan Al-Quran. Jadi kalau seorang ingin mengkhotamkan Al-Quran, Al-Quran itu ada berapa juz? Ya 30 juz. Satu juznya itu berapa lembar? 10 lembar. Nah, kalau dia ingin menamatkan Al-Quranul Karim, maka dia target ba'da subuh, berarti berapa lembar? Sholat itu kan 5 kali. Kalau ingin menamatkan 1 juz dalam sehari, sehingga 30 hari nantinya kan 30 juz, berarti 1 sholat dia baca berapa lembar? Ya 2 lembar saja. 2 lembar apa? Saja. Kalau seseorang mahir membaca Al-Quran itu membaca 2 lembar mungkin antara 10 menit. Ya tergantung cepat tidaknya dia baca Al-Quran, ya kan? 10 menit saja, antara 10 sampai 1/4 menit duduk dihabiskan untuk membaca 2 lembar. Kalau semisal datang waktu sholat yang setelahnya dia baca lagi sampai habis Ramadan, dia sudah bisa apa? Mengkhotamkan Al-Quranul Karim. Nah, kalau semisal seorang ingin menambahnya, dia mengkhotamkan Al-Quran dalam sebulan contohnya 2 kali, tinggal dikali saja dalam ba'da sholatnya dia baca berapa lembar? Hah? Kalau ingin menampatkan 2 kali khotam, berarti dia dalam setiap sholatnya membaca berapa lembar? Ya 4 lembar, bukan 4 kali. Ya 4 lembar, dia baca 4 lembar. Nah, yang seharusnya 1/4 jam 30 menit berarti menjadi berapa menit? 30 menit. Ya kan, 30 apa? 30 menit itu enggak ada setengah juz, ya kan? Setengah juznya berapa lembar? Setengah juznya itu ya 5 lembar. Itu 4 lembar saja. Kalau ingin mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para salaf, mengkhotamkan Al-Qur'an sekian kali, bahkan lebih banyak dia khotam, mereka khotamkan Al-Qur'an dari jumlah hari di bulan Ramadan. jumlah hari di bulan Ramadan itu 30, sebagian mereka menamatkan sampai berpuluh-puluh kali mereka khotamkan. Itu menunjukkan waktu mereka benar-benar habiskan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga semangatlah kita. Kalau semisal kita tidak bisa berjalan cepat sebagaimana jalannya mereka para salaf, minimalnya kita meniti jalannya mereka. Nah, jalannya mereka ketika datang bulan tersebut adalah apa? Menghidupkan waktunya dengan membaca Al-Quran, menghidupkan waktunya dengan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, puasa di siang harinya, qiyam, melakukan sholat at-tarawih di malam harinya, mengisi waktunya antara keduanya dengan membaca Al-Quran. Minimalnya kita berjalan sebagaimana jalannya mereka para salaf, walaupun hasilnya tidak sama, walaupun hasilnya apa, berbeda antara kita dengan mereka. Nah, la tuhridanna bidzikrina ma dzikrihim laisa sahihu idzal masyakal muadi. Jangan kita samakan diri kita ini dengan dirinya mereka para salaf. Tidak sama antara seorang yang sehat ketika berjalan dengan seorang yang muqad, yang kesehariannya hanya bisa duduk di kursi roda. Ketika jalan harus menunduk-nunduk, tertatih-tatih, menunjukkan berbeda antara amalan kita dengan mereka, amalan para salafus saleh. Sehingga ini beberapa nasihat-nasihat untuk para santri dan santriwati kita, Ma'had Ibnu Mubarak, yang kita cintai dan kita sayangi ini. Semoga nasihat tersebut itu membekas ya di hati-hati masing-masing kita. Jangan kemudian dijadikan sebagai dongeng sebelum tidur, cerita-cerita sekedar penggembira saja, yang kalau sudah habis diceritai akan lupa, ya kan. Kalau sudah habis diceritai oleh kawan kita berapa jam saja, kita sudah lupa cerita apa si fulan. Tapi ingat dan berupaya untuk kemudian kita amalkan, sehingga harapannya di masa-masa kita akan melanjutkan aktivitas KBM masih terlihat batang hidungnya. Oh si fulan masih alhamdulillah kelihatan batang hidungnya ini. Daripada si fulan kemana, oh, sudah ini Ustaz, sudah ngarit. Nah, si fulan kemana ini, si fulan udah itu Ustaz, main sama teman-temannya gak tahu kemana itu, sudah diajak mondok gak mau lagi, futur. Nah, si fulan kemana, jangankan diajak Ustaz, dari sisi penampilannya saja saya sudah ngeri ngelihatnya. Nah, sudah ngeri ya, udah gak bisa ada harapan kebaikan untungnya, udah gak usah mondok saja. Ini cerita-cerita yang mungkin didengarkan oleh sebahagian kita, disaksikan oleh sebahagian kita, sehingga jangan kemudian terulang di tahun yang setelahnya. Jangan dijadikan sebagai tahun warisan. Artinya ketika datang musim lebaran, lebaran aktif KBM sudah menjadi tradisi, ya kan, sudah menjadi warisan kabir an kabir dari setiap generasi, pasti ada saja yang hanyut, yang larut. Jangan demikian. Tapi masing-masing kita beramal baiknya untuk kita sendiri dan jeleknya juga sama. Sehingga Rasul menyebutkan man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik, apa itu lanjutannya, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan dia cela melainkan dirinya sendiri. Jangan dia cela ustadznya, jangan dia cela kawannya, jangan dia cela temannya, kenapa tidak menegurnya. Yang dicela adalah dirinya sendiri, kenapa dia demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.